jemput mami, anak mami berdikari. Sibuk banget, anak mami, anak mami, anak mami. Sampai pagi, anak mami main melodi. Ambok lagi, anak mami, anak mami, anak mami. Takut sendiri, anak mami, anak mami, anak mami. Pulang lagi, anak mami, anak mami, anak mami. Anak mami belaga mandiri, so berdikari. Tapi gak dikasih anak mami.